Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu waj'al laka qusura. Fal kadzdzabu fis sa'ati wa'tadna liman kadzdzaba fis sa'ati sa'ira. Tabaraka maha berkah. Etaka sarot gese akeh banget apa khairu wa apa kaapiane Allah. Apa iku sinten alladzi rupane zat. Insya'a sing nalikane ngersakno sapa Allah taala ja'ala moko gawe sapa Allah laka kedhi sira Muhammad khairon ing barang sing luwih apik min dalika dibanding sing dikarepno kufar dibanding sing dikarepno wong kafir ailadi tegese perkara qaluhu kang ucapno sapa wong kafir hu ing mah minalkan di saking kowe iku dudu gedung wal bistani lan perkebunan Allah iku zat sing setiap saat ngekei kowe Muhammad barang sing luwih apik rupane jannatin iku pira-pira swarga atau pertamanan tajri kang lumaku mintah dia sing ngisori jannat atau palan baru pira-pira sungai di dunia ing dalam dunia li anaku krana satane Allah taala iku sya'a iku ngersakno sapa Allah ayu tiyahu ing to maringi sapa Allah ing nabi ya hayo ing jannat tapi fil akhirati ing dalam akhirat wayat alan gawe sapa Allah taala bil jazmi kelan jazm Waya ja'al laka maring sira Muhammad kusuron ing pira-pira gedung enten lan maneh. Wa fi qira'at ning siji qira'ah bi rafi' lan rafa' waya ja'al laka kusura. Istinafan hale dadi istinaf. Bal kadzabu balik mendustakan sapa kufar di saat iklan anane kiamat, ail kiamat iki tegese kiamat. Wa a'tadna lan nyediakno ingsun. Liman kedhi wong kadzab kang mendustakan sapa man di saat iklan kiamat tak sediakno sairon ing neraka sing banget bakare naron dikasih geni musak arotan kang banget napa melelehkannya nggih banget oleh ngobong mustad datang dikasih banget idza ra'at hum nalikane ngerti apa nar hum ing kufar ketika nar iku ndelok kufar iki kados dianggep diakal min makane sange panggonan baidin kang adoh sami umongko padha krungu sapa kufar laha maring nar tahuyuton ing swara sing gemuruh hulyanan to hulyanan tegese umuk banget kalhotbani kaya dene banget emosine ida hulyan alikane napa gemuruh apa sedruh dadane wong menal hodo pi saking muring-muring wa zafiran lan swara sing banter banter sing gak enak isine zafir banter ra enak isine zafir sotan tegese swara sadidan kang banget aw sima utaho yudi utawa maknane teng rungokno muring-muring yen rokok iku maknane ru'yatuhu tegese delok ning ikilah tahayyut wa ilmuhu lan ngerti ning tahayyut maksude yo ngerti rokok iku koyo ngerti emosine rokok wa idza qulna nalikane dentumi bakno sapa kufar minha saking nar makanan ing tempat dayikon kang rupek dikon dayikon fitas titi kelantas tit dayikon wa tafifi lantas takfif dayikon bi ayu dayako gambar apa itu dan paringi rupak sopa alihi ngatasi makan wa minha utedau minha iku halu makanan jadi hal sang lafad makanan di anahu korona saat meniki fil asli dalam asli ini sifat dan dati sifat lagu kedua lafad makan mukorronina tur den bui kabeh den nopo cancang kabeh musofadin tekesi den belenggu kabeh Fatkurina teman-teman den belenggokno ejumia tekesi den belenggokno pak idim tangane wong ila anaki maring gulune wong katus yang nang di penjara utangane dak kok ndure gulu di cancang fil ahlal ing dalam biro-biro tali wa tasditu te tasditu li taksiri krana aki belenggu wae mukoronin dibelenggu ndi wae semua sisi awake dibelenggu pun wae ra enak mbun rokok ora enak nang rasa mlebu wis ora enak ora enak sewarwan ra enak kok dilebon pokoke jenengan ngaji mbek kula kudu tambah seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo nak ngaji sederhana iki. Artosipun ngeten, niku rungokno ten. Ben ke roh rasane dadi wong alim niku. Ngeten, teman-teman. Sampeyan nak bayangno Quran hadis iki bayangno ning hukum sosial. Mungkin terus sampeyan sesuai entuk barokah Sayyidina Ali, terus ngeten misalnya. Sampeyan di Jakarta enggak ada sanak, enggak ada kadang, enggak ada keluarga. Kemudian ada orang yang menunjukkan jalan. arah Bandara Soekarno-Hatta itu ke sana, jalan yang benar itu ke sana. Dan orang itu tidak minta upah. Kamu jangan ke timur, nanti bahaya, di situ banyak begal, banyak masalah. Jika Anda terus menuju bandara, terus ternyata itu benar. Dan ke timur memang betul bahaya, ada begal, ada apa. Tentu kalau kamu egois, ya sudah pergi saja. Tapi kalau Anda ada egois, akan mensifati betapa baiknya orang ini karena sudah menunjukkan apa? Jalan. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberitahu arah jalan neraka itu begini, arah surga itu begini. Makanya saya ketika baca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah nangis. Nangis saya adalah kuncine swarga iku mek Kanjeng Nabi diduduhno. Kuncine neraka ora. Lha kok ora dikuncine wong mlebu bareng lho apa? Jadi ini bagus, berita bagus kita ini tidak megang kuncinya neraka. Dua rasa sama dua rasa kodok lo lah rokok. Tapi ini berita baik kan, kita kuncinya surga dikasih tahu, kuncinya neraka. Bahkan pintu surga kita dikasih tahu, jumlahnya 8. Bagi orang yang wudhu setelah itu baca ini silakan masuk dari pintu mana saja. Yang tukang poso lewat Babir Royan, khusus orang puasa ini. Itu banyak sekali, jadi kuncinya kita dikasih, jalannya juga dikasih. Kita tidak pernah diberitahu kunci apa? Lha ora ono kuncine kok mesti bareng iku. Lha opo? Tapi ono sing cangkem elek. Oh, mergo bukaan kabeh. Tapi ora usah pintu. Wah, ya perkara. Oh, monggo pesimis. Dadi ora. Oh, iku bukaan, on time bukaan tapi ora usah napa? Pintu. Ora usah kunci. Lah iya sak madya ya ora usah kunci mergo ora usah apa? Pintu. Wah, nek yo sudah bludus. Tapi paling tidak kan cara menuju neraka itu kita orang cara nih kan karena agak diberitahu Kanjeng Nabi. Tapi cara menuju swarga dikasih tahu. Gampang. Wong Nabi nak cara menuju swarga itu gampang. Sama tak dudono hadis sokah itu gampang banget. Rohima anfun summa rohima anfun summa rohima anfun. Oh dasar irung elek wong arep pun ada nang sing dinyek kok irung. Wong si celoko, wong sinten ya Rasulullah, orang yang menemukan salah satu bapak ibunya atau keduanya. Kemudian orang itu tidak masuk nopo swarga. Jadi aneh. Dia tonggo yatim mlebu swarga ya aneh. Di bapak ibu atau salah siji orang mlebu swarga. Aneh. Karena ini kesempatan tiket kita ke surga. Nyabari judise ibu, ambek salah pahami wong tua itu swarga. Jadi gampang untuk masuk swarga. Masalah yatim ngedawi Nabi ana wa kafilul yatim ka hate ini fil jannah. Saya dan yang rumah kafil ini. Anak yatim ke hati ini nopo. Jadi sekian cara. Oh nak raiso kabeh turu. Ini cara terakhir. Ini hati sopan. Nak raiso kabeh. Jaring mambu jali sopan ibadah zaman akhir. Itu paling apik ini nopo. Tuh. Ketika Nabi ditanya. Kalau saya tidak bisa berbuat baik. Tuh ini dal hajatil malhuf. Pokoknya wong sing butuh tulung, tulung kuwi. Nak buatin sahabat kalau dia melarat. Terakhir Nabi Dawud takufu syarroka anin nas fa inna hasadakotun mingka ala nafsik sementing aja nyalai wong jadi mau jali orang nyalai wong ya turun melek ngerasani komentar turun mana kalau nanti cerita bolak balik ono wali tukang tahajud tukang ibadah bareng takok mengiran gusti kalau swargane mbek sapa jebule didudono wong tukang turu karena turun itu diniati ben berbuat macam-macam turun. Tapi ya akhirnya yang ninggal kewajiban, wahai anak bujine butuh nafkah kok tinggal tuh. Ya mereka orang. Tapi Sofyan Atsauri ngendikan, nak ono polisi kok turu. Rian polisi itu ya nakal nih cerita Rian. Saiki ya rondo, ya ono sing akal sing orang mulai Rian macam-macam. Saroti nak terjemahin polisi surto. Nak ono polisi turu dolim, kok mbok gugah? Iku sing gugah kena karat. Mereka nak melek mari pola ya akeh. Iku dari sebenarnya suri contoh itu nak ono surta itu polisi askar lah sekarang. Iku nakal. Iku nak turu buat guga. Iku rawol lah perkara nih. Gara-gara sebenarnya suri mangkel dibantah turune wong alim ibadah. Terus ono ulama sing luwih nakal. Wah turune wong dolim ya ibadah. Tapi ada kok ibadah. Iya dari lah dolim berak turu iku. Mana benturuai. Nah, ibadah kan loro kan. Melakoni perintah ninggal lele. Lah wong dolim ninggal lele pendak. Mulane kena ngrasa dolim ben ibadah ya turu wae. Perkanane dengan turu enggak berbuat. Dolim. Mulane Akeh wong turu ngipe ketemu Nabi, kesarane ibadah paling hebat ngopo? Turu. Mane turu dikon donga. Allah bismika wa dhu jambi wa bismika napa arfa kon donga. Sampe napa donga turu? Kesunatane turu napa mau? Wudu. Pirang nggih? Terus miring gaya wong mati. Pirang nggih? Go turu niku sakral. Terus donga. Nah, donga sing paling sempurna ngene iki. Allahumma rabbas samawati wassabi wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbu kulli syai falikal habi wa nawa munazilat tawrati wal injili wal qur'an a'udzubika min syari nafsi wa min syari kulli dhabatin anta akhudun binasiatiha ya apal lah, apal, ngara apal ya antal awalu falaysa qoblaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa antal dhuiru falaysa dunaka syai wa antal ba'dinu falaysa pokoko syai terus ikdi anaddin wa akhirina minal fakr. Terus maca ayat kursi, aku nak sekali mati, mati syahid. Saya dulu itu sebelum usul ya janggal. Kenapa Nabi sering ngendikan resep nawang turu. Terus kalau mati itu mati syahid. Orang yang mau tidur baca ayat kursi mati syahid. Baca mu'awidatin mati syahid. Dulu saya itu janggal. Sekarang saya percaya. Karena satu-satunya pencegahan kriminal kita adalah saat kita tidur. Sing darani itu atak mesti lorot. Ngelakoni perintah, ninggal maksiat. Ini ninggal maksiat itu paling efektif. Ayo kita melek kadang ngerasani wong. Ora mbok rasani wong liwat elek, wong elek. Dadi nara mripate ya atine. Wis bojo liwat elek, mosok wong dibojo ngene. Wis perkara. Lah melek wis repot. Ora wong ayu syahwat ya dosa. Ora wong elek ngenyek. Selama ini kiai-kiai kan dari wong ayu dari wedi syahwat. Terus lek wong elek ya ora kalah dosa, ngenyek wong rongos ya dosa. Berarti kalau orang ayu, orang elek dosanya kayak gini. Babak cara kulo, nak orang ayu dosanya sahabat, nak orang elek dosanya ini. Kenal orang sugih atau mak, kayak kenal orang melek ninja. Paham? Rawan. Jadi mau melek itu maksiat ya. Nah, mulanya turu ibadah. Sekali kayak bener turu, nak mati, mati. Syahid. Kalau saat ini bener. Kenapa Nabi itu kalau turu ngipi wahyu. Ulama nak ngipi ketemu Nabi man ro'ani fil manam faqat ro'ani hakum. Go turu efektif tenan. Ya tirune turu kan gak ngono mangan wareg glegeken turu. Ha iku gak islami blas. Gak iso turu golek mie ayam ben wareg nak marek. Iso turu. Wah iku smarkai nang iku. Saya itu kalau sholat sama mau tidur itu doa saya masih panjang kalau mau tidur. Karena tanggap turu persiapan mati. Jadi kalau nganti apal dungo turu sing model pun kalau apa? Jadi gue paham gitu terus. Niki ben zaman kerti terus zaman akhir itu sok ben Dewi Imam Ghazali ono walawal zaman turuwe termasuk ibadah. Kehina layak manul jalis jalisahu. Ke tiap wong jagungan itu mesti ono dusani. Duso itu macam-macam. Paling populer gue ngerasani. Duso paling populer riba ngerasani. Lah sing ngerasani gue yo sing rungokno ya dosa, ngrasani kok repot. Sing ngrasani dosa sing rungokno. Dosa. Mergo penikmat ngrasani. Ya repot. Tapi ngrasani ora iso dilangi, iku apik. Jadi kula nanti maca teng kitab-kitab wali, Tobaqatul Auliya. Pokoke pangeran nek dikerso iku barno, aja bantah. Hukume rungokno tapi sunahe ya barno. Misale ngaten. Ana lonte utawa maling iku ada dirasan-rasanan. Rasane tetep dosa. Tapi umpama ana wong kok gak lonte gak ana sing ngrasani, maling ora ana ngrasani, ora ana jera. Dadi ya sapike wong demenan ya ana sing ngrasani ben jatuh. Tapi ngrasani ya tetep dosa. Tapi ora ana ngrasani ya repot kok wong saleh mbok wong dolim ora ana gosipe lho dhewe. Mulane jare, ora usah dadi pangeran barno, ana pangeran kersane iku barno ae. Artinya begini ya. Allah kan ngancam wong sing berbuat elek, misale taruh saja selingkuh atau maling atau oplosan. Itu mesti untuk lahum fid dunya khizyun, ning dunyane yo ino. Inane matine dicibir orang, wong mani mati pas oplosan, pas zina, mati pas gini-gini. Harus dicaci maki supaya jadi khizyun, jadi kehinaan. Tapi mencaci maki juga haram. Tapi kira sama elok sing lakoni saja, dadi kiai ku bebo ora roh tapi yo roh. Ora repot to. Paham iki kula maksud. Sama setuju gak untuk lebih rasani? Setuju kan harus setuju biar jadi hukuman dia, anak menolak jadi jerani. Saya kira sama melok-melok. Tapi ya Gus, ya biasa ya ramalah jadi pangeran rasa. Rasa malah ada keputusan. Nah, ini yang beda nih kulo bek jenengan, beda nih manusia bek pangeran macam itu. Jadi kalau nanti mau datang kita Bali, pangeran kadang pinter, rasa bukti. Jadi sumur itu nak gede, itu pecerainya gede. Pecerainya itu mampu. Cara mereka nama dari jemberan. Tapi pangeran bisa ngelola pecerain. Ditanduri mawar ya wangi, ditanduri serai ya wangi, padahal pecerain. Engkau iwak neng ngono, kuman neng ngono ya subur. Jika iwak lut ya dipangan ya enak. Ditanduri wit serai, mawar ya tetap wangi. Nak manusia orang iso barang elek dikelola apa enak pangeran? Iso. Dari itu jadi rabu. Nane wong diharamno mangan taek. Taeke manusa, taeke ruhin dipangan haram. Tapi pangeran iso ngelola, dipangan pitik dadi sembelih halal. Wis ngono tok, di ruwet. Lah nek mangan daging pitik ku kopo daging? Materine. Taek kan. Umpama materi dadekno harame pitik, ra iwak pitik. Haram. Ora ono lama darani iwak pitik haram. Lha iku contoh pintere pangeran. Dadi yo ngarepno tae, tapi kok anggapen ngalalo dipangan bidik terus pitike. Dipangan apa? Mo. Nek kula nate tangleti, Gus, hukume mangan set iku piye? Misale ana teknologi set iku gizine akeh hukume piye? Yo haram. Ya supaya halal piye? Ya makan oleh lele terus makan kuwe. Iku wis padha wae mangan set. Lah carane pecaran suci piye gampang tanduri wit sere mbok tanduri apa mbok serene ya ora najis ana ulama sing darani nek ditandur ning pecaran iku serene najis ana darani ulama sabar lah ya malane jare Abu Nu'aim al-Asqalani aja geman niru pangeran pangeran kadung pinter barang elek iso dikelola dadi ape lah ora kowe ra pinter iki elek iki ape nek pangeran lha iku maknane khairihi wa syarihi inna wa ala ape kok pangeran tapi pangeran iso ngelola barang barang elek iso dikelola dadi apa? Ku pengiran. Aku ora iso. Paham ya, mlane iman iso khairihi wa syarrihi. Min Allah. Dadi iki prospek yo mlebu swarga ya kita ora roh kuncine neraka tapi roh kuncine swarga. Tapi ono wae sing mang. Pancen ra ono lagi entu mendek sik bukaan terbuka. Ya repot. Tapi kalau jamin nih, yang momen pun rokok ni gampang. Nopo diwatin ni gampang. Mau dengan tu. Terus sebagian riwayat ketika ini fa'inan nar lam takul acara sujud neraka mlete ning ngono iku ora bakal mangan bekase napa sujud. Dan itu ada ulama yang menafsirkan sujud itu sebab ke mlebu neraka lan bathukmu ora bakal kopo. Ki ora usah takok carane ngelola pangeran piye wong neraka kok awake kabeh kopo bathuke ora kopo tenanan kok takok. Nak takok kok pangeran jawab ki kon praktekno. Malah repot, ora usah takok. Paham ya, ora usah napa? Takok. Ya tunggale ana wong kok saged, Gus. Teng neraka niku wong kejet-kejet kok eling pangeran. Kula iki nate dibantah tiyang. Maksudnya kan wonten tiyang teng neraka wis koyo ngono larane cek niyahanan yamanan kok saged dalam keadaan sakit kok ijek iso wiridan yahanan yamanan. Ya kula jawab. Mestine kaya yo janggal, wong panase neraka ngono kok ora mati. Kalau nuruti janggal kita juga janggal. Kenapa sepanas itu kok ndak mati? Lah nek aku wis wali tenan, ki ora ora rasane dadi wali. Ki nek wis wali tenan yo padha kuwi janggal mek urip mung saiki. Wong ora melok dinya, ora melok ngatur kok iso urip. Sebab apa kok urip ta to? Sebab iki paringi urip, ki ora iso mun sebab kuwi dinya nyawane sapa? Ora melok gawe ngaku duwe tuku mung kapan? Lha ya duwe ku syaraté kan tok hibah utawa jual beli. Nak kowe entuk hibah kok pikiran kapan kamu untuk lisensi nak berhak nganggo nyawamu? Jual beli kapan Anda belinya? Kok kowe jujur beli nyawa sebab piye? Ora ora wis ngerti-ngerti urip. Padha aku yo ngerti-ngerti kan ben neraka yo ora ora. Padha ora ora. Mulane la haula wala quwata illa billah. Mulane wong sing sadar zaman ning donya ku bergantung apa sebab ora bakal ndu neraka. Maka la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. Dadi wong sing lafal la ilaha illallah padha karo gawa gudange aras. Logikane gampang, zaman ning donya wong sing lafalno iku berarti wis ora ngrasa di kekuatan, ora duwe kekuatan kanggo urip, ora di kekuatan kanggo mati. Kula lah kepen mati ora iso nak wayahe. Omongane wong goblok kok jebuk tiru. Wah, nek bar mangan turu ku gampang. Nah gampang ayo turu saiki. Detik ini juga iso. Ora iso. Lho gampang gak kalau ngangkat HP ya gampang, angkat aduno. Nak turu muni gampang bicarane. Ah ben keturu saiki. jenenge gampang kan setiap saat bisa napa dilakukan. Nah, ternyata manusia yo ora iso. Lah iku wong alim, dadi wong alim wong paling sadar dari awal la haula wala quwata napa illa billah. Mane tambah nak wiridan sing tenanan. Aja jumlah tok sing akeh. Lah nak la haula wala quwata illa billah kan den min kundil arsi berarti gak manggon neraka. Mosok gedunge aras manggon napa? Neraka. Berarti ini poin lagi betapa gampangnya masuk swarga. Kuncine wis duwe, gudange wis duwe. Sepenak mon. Dadi ana kon menak malaikat Malik, "Hen mlebu neraka, delok kuncimu." "Lho niki kunci swarga, ndak bisa saya ndak." "Oh, iki ora usah kunci, Hen." "Wah, ya repot." "Iki ora usah apa?" "Kunci." "Iki nek kon mlebu neraka gen tak warai." Malaikat Malik kula mboten beton apa? Kuncine. Dadi mboten sakit kula mlebu neraka. Kula namung beto kunci swarga. Malaikat malam ini pinter dikira usah kunci yang rumah buah. Saya kon rokok nak rawang dolim ku ada wes emosi terus dijupuk. Jadi nabo rokok ni gak ada api-api sing siap jupuk wong kafir. Nabo istilah intol iku ila dinding di salati syu'ab la doli li wa la yuhli minal lahab innaha tarmi bisyaroring kalkosar ka'annahu jimalatun sufar. Di malaikat itu, apa neraka itu dua pijaran-pijaran api sing saking emosine lepas sangka hidupe dadi bos munggah bos munggah. Iku sebenarnya golek wong kafir. Alhamdulillah barokah kalimat tauhid kita ora termasuk wong sing diburu napa neraka. Alhamdulillah lah ora duwe napa kun. Tapi masalahe wis mesti liwat. Lah liwat tak sampean liwat Shiratal Mustaqim, lha apa liwat bareng umatnya Nabi sing mboten nate dukun. Serang anti khayal niku sebenarnya mbun swargane miber dadi gak usah ngliwati napa. Jadi ada 70.000 umat Nabi. Waduh 70.000 sakniki pun sithik. Dari sekian miliar umat Nabi itu kan ada 70.000 min umati yadkhuluna al-jannah bi ghairi napa. Bisa. Niku ngliwati neraka kalbaratil khatib dan Nabi koyo kilat. Nah niku hum layak taun sing ora tau pokoke kuncine sing ora tau dukun. Yo ora tau tatoyur, tatoyur sale kecablukan napa jenenge? Cicak. Wah, berarti apa ana musibah. Oh, iku neraka. Ora oleh tatoyur. Wis pokoke nek kecablukan cicak, oh, gak lincah iki cicak. Oh, cicak setruk ceblok dhewe. Oh, tadi kok kula ge bolak-balik bar ngaji malah dijajal pangeran kecablukan cicak. Ya kadang ya kula ge manusa kadang ngopo bener omongane wong Jawa ngono. Tapi sesif bojoku sering tak omong, oh cicak hati-hati. Nanti ceblok berarti mboten napa? Paham ya, mulai saiki nek ana cicak ceblok anggap ae cicak mboten napa? Hati-hati. Kalau cicak lara setruk dadi spontan. Mergo sekali tato yero ora bakal mlebu swarga biwiri napa? Cicak. Dadi sampe lunga-lunga ae, nara sido mergo ora di dhuwit malah apik aja kok perkara ora cicak ceblok terus ora sido napa? Lah pangeran duwe seneng. Nek apa ora sedo lunga, mboten gadah dhuwit malah gampang. Malah apa? Tapi nek mergo ana cicak ceblok. Hum la yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal. Terus niku tiyang-tiyang sing kuwi swarga piye bisa. Lah ngendikane ulama muga-muga 70.000 niku mboten adat permanen tapi saking banyaknya jumlah itu. Jadi kemungkinan kita masuk itu tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi. Zaman akhir mun lu nang ngaji mun kondang. Karena dene swarga niku kurang penduduk, terus niku peluang kita masuk. Klirune swarga mesti tok karo kula. Mu sitok tok klirune swarga. Ketika neraka dipenuhi pengen dipenuhi kalian pangeran diisi makhluk-makhluk mulai manusia jadi takoki pangeran. Ya manaqulu bi jahannam halim talati. He neraka kowe jek ngkon. Fataqulu hal min basit. Ditambahi nggih purun. Lah swarga nang ngger wis randha cukup nek takoki pangeran pun Gusti ya iku sing perkara iku sing ngono. Cara swarga kena dinego niku. Neraka iku wis wong akeh lan takoki pangeran iku jek njuk tambah. Swarga lagi sithik lah semuni. Cukup. Iku piye swarga kok ngono karepku kan tak. Karepku diwalek kan lho maksude. Neraka nek ditakoki muni apa? Cukup. Nek swarga muni. Kurang. Tapi ra iso tedire semua. Ya, tapi nak mau mukmin insyaallah dituruti ya, pangeran proposale napa dituruti. Tapi jelas nak nasihat pangeran ya manaqulu bi jahannam halim talati wa taqulu hal min basi. Di hari ketika neraka tak takoki halim talati hen neraka wis beg wa taqulu hal min ma'asi. Kula siap napa? Ditambah. Ketok kok gak pek-pek ya neraka. Nang pek nang wis ngoten mriyo. Swarga. Akhirnya swarga kurang penduduk. Bareng kurang penduduk awake pangeran digawekno makhluk anyar sing ngebegi swarga. Sajane usul kita kan ya sing neraka-neraka ku dipentasi ya. Tapi insya Allah kita orang alami ini punya. Mergi nyata nih, tak terang lah hati suka. Tidak se-ekstrim itu. Keliru aduh. Kalau kiai menerangkan kayak saya itu keliru. Tidak se-ekstrim itu. Ketika Nabi ngendikan akhrit ba'tan nar. Nanti yang di neraka itu dimasukkan surga itu berapa? Mingkuli alfin wahidun. Pokoknya setiap 1000 orang itu satu yang menjadi ahli jannah. Jadi satu banding apa? 1000. Ketika sahabat pesimis, kalau gitu kita-kita ini berat ya Rasulullah masuk surga. Terus Nabi ngendikan, kamu jangan bilang demikian. Allah di makhluk sing liyane kuwe yaiku Ya'juj wa Ma'juj, begecil macam-macam. Jadi satu banding 1000 itu tidak hanya kita dan manusia, tapi nglebokno Ya'juj. Padahal jumlahnya miliaran Ya'juj. Jadi kuwe iso ben berebut surga iku saingane Ya'juj Ma'juj sing ora bakal soleh. Jadi enteng kan saingan wong-wong. Jadi bagus lah, jadi masa depan kita masih bagus lah, masih. Jadi makanya ini penting ngaji ulama. Jadi enggak se-ekstrim itu, enggak satu banding 1000 muso-muso itu repot karena mereka potensi soleh kan. Ternyata persaingan kita mbek napa? Ya Jud Majud Azazil Azazil itu dorong kiai Jawa kecil itu bahasa Arab napa? Azazil. Jadi wadin min waradi syarat tim Azazil itu napa? Kecil. Padahal Ya Jud Majud itu miliaran. Ya potong budi tani kira ros pokoknya miliaran jumlah Ya Jud hatta idza futihat Ya cucu wa ma'cucu wa hum min kulli hadabi. Paham itu terus gampang lah insya Allah untuk suaraku ini gampang. Terus mantap mawon, saya yakin lah Miftahul jannah apa? La ilaha illallah Mangkola la ilaha illallah Mukhlisan biya kalbu daholal Daholal Wa idha ulku minha makanan Dayika muqarranina da'uhu nalika tubuh. Da'au moko bengok-bengok sapa ahlun narguna lika ing dalem kono-kono panggonan suburon kelawan donga sing ndadekno kerusakan itu halakan tesi donga dikne iku ngalami kerusakan. Fayuqalu moko den ucapno lahum kedhi kufara pengene latat ulyo. Latat ojo mona jenengan anut kula mawon iki. Kula niku percaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora bakal bodho. Senajan to dawuhe kadang ora masuk akal, soko iman mawon. Lah wong neraka panase ngono, dadi ini teng hadis sokan. Saya pastikan hadis ini sokan. Neraka panasnya ngono, Nabi ku cerita betapa panasnya neraka. Ternyata Nabi ngendikane gampang. Fattakun nar walau bisik kitam rotin wa illa fabi kalimatin thayyibah. Wis ta, neraka ku gampang. Lawanan mbek sedekah senajan to sak separone kur. Jadi itu Nabi ngendikan pas nyeritakan neraka. Fattakun nar walau bisik kitam rotin. Jadi ternyata neraka sing liyare ngono ku mudah dilawan dengan sedekah. Perkara ini orang salah jalur. Menurut saya ini, kalau ini mau mikir suwi ini masalah ini. Kalau anak lagi ini. Saya misalnya tukang sulap, ini rumah orang ini. Tora tukang sulap. Aku itu gawe boto, ini rumah orang tenan ini. Gawe boto, jobong boto panas banget ini. Ngerti sama jobong boto? Panas banget. Kira-kira rugen jobong nopono mateng lah. Mateng. Enggak, ini rumah orang tenan, boten gue. Kemudian rugen gak bisa bayangkan, nah aku kecemplung ini jobong boto mesti mati. Dan dia bayangno dikasih air banyak pun tidak mati. Saking gede ini jobong boto. Di kamarnya disiram di banyu sak tong rongtong tidak napa mati. Kowe goblok tak berpikir ngono jadi si finalin. Kuncinya masuk ndak ini kan karena kita di jalur itu apa ndak? Misalnya jobong boto karena diusir pirang mungkin nggak jobong boto pirang meter persegi. Tidak misalnya. Wonten 10 meter persegi. Pinten? 4 ya. Mboten jauh mon misalnya 5 meter persegi. 5 meter persegi. Kita potensi kecemplung itu satu karena di jalur itu. Sekali tidak di jalur itu kan tidak ada ketakutan itu. Nah, orang yang sedekah sing salut perintah pangeran itu sudah tidak di jalur situ. Jadi dia tidak perlu khawatir kecemplung, mung tidak di jalur situ. Khawatir kecemplung kan dia di jalur itu, sekali tidak di jalur itu. Jadi ojo ora mikir mosok kurma separuh, iso mateni neraka goblok yang tak mikir ngono ya ora mungkin kurma separo mati. Wong nak wis seneng sedekah, kok artine sini jalure pangeran berarti enggak di jalur kejatuhan mau paham ya? Paham sih kalau maksud. Jadi sak usah kula pikir suwi maknane Nabi, neraka lawanen mbek sujud, kowe sujud ning api ya tetep panas, tapi kowe sekali sujud artinya enggak di jalur itu, enggak di lintasan itu. Jadi kena waktu kecemplung neng jobong, ya jauh parak-parak kono. Kok malah jagongan neng kono? Nah jagongan itu sing mari wakuntum ala syafa hufratim. Sing mari ala syafa jurufin harin, ya ini rakyat pandharofi. Terus ngerti rokok jagongan ini gak ingat dulu. Dari berpengalaman. Maksudnya rokok itu gampang. Lawan dengan kamu jangan di jalur situ, yaitu ihdinash shirotol. Tapi kamu tambah di shirotol mustaqim, tambah menjauhi jalur yang mengarah ke neraka. Paham sih gitu? Paham gitu? Lah termasuk ngaji, itu jalurnya tidak jalur neraka. Mulanya semantep pak, ngaji itu tidak jalur neraka. Man salakat torikon yalta misufil man sahalabu lau torikon ilal. Kini linknya harus bener. Lah soal niat gitu dari bujuk harus gue buat sepuron lah sebagai bangsa niat rap bener-bener itu sepuron. Tapi sebener. Jadi melawan neraka itu paling efektif ketika Nabi, kamu jangan di jalur situ. Ojo kok bayang merokok kok dipateni ambek sak kerat pun mau ora iso. Maksudnya yang penting gak ning jalure. Lah selama ini kita malah tertarik di jalur neraka. Jalur neraka itu mudah dilalui, mudah dihindari. Fattakun nar walau bisik kita meromati kowe nak wis sedekah, nak wis seneng apik berarti Anda menghindari jalur neraka. Wong ngendikane Nabi ketika sedekah dikekno ning wong miskin, ngendikane Kanjeng Nabi. Sedurunge tumiba ning fakir miskin, wis tumiba ning Allah, terus dirumat Allah nganti gedene kaya gunung Uhud. Kemudian dikenang dadi amalem nganti to akhirat. Iku ya mungkin perkarane jobong geni iki mau, rumakno nggih, jobong geni iki mau dikelola mbek wong. Terus wong iki nentokno di sing dilebokno mbek ora. Lah kuncine piye? Ya kuncine ki arep panduan wong iki cung kena aja parek-parek kene, iki aja parek-parek kene, berarti gak mlebu neraka. Nah, neraka itu dikelola pangeran. Lah pangeran sering ngendikan, "Ki aja parek-parek ning kene, iki nak dolan aja parek-parek kene, berarti kita dijauhkan dari neraka." Mulane ana wong crito neraka. Wah, neraka panase 70.000, panase gendhi. Dunyo semua macam-macam. Sayyidina Ali liwat dipisoi. Wailah jancuk wong. Dadi kiai kok jancuk wong. Nyifatin rokok kok serune ngono. Atak jizuan wasi makhlukin mislah. Watan sal khaliqana. Cek gobloke kowe. Lah opo kok nyifatin rokok serune ngono? Sifati wae sing ngelola rokok rupane apa? Engger kowe gak ning kono anut pangeran nak gak ning kono. Cek seneng ambek bakat neraka. Ora bakat sing gawe neraka. Artinya ngene lho, kowe nyifatin rokok dahsyat iku gunane apa? Neraka iku mustaqor, neraka iku makhluk sing diatur. Di mana sing ngatur Allah Subhanahu wa taala gawe aturan wong nak wis lomo iku waduh kon neraka, wong nak wis sujud. Dadi kira usah nyifati serune. Dadi saiki ana jobong boto, kowe ra kepengin ra kobong, ra kecemplung, ya ora usah parek-parek kono. Aja kok malah nyifati. Apine panas, iki kok kekuatan panas sekian hari. Bahan bakar iki amben mbok tiliki wae ya kepleset susuwe. Ora usah inceng nak paham ya. Wis tinggal ngono wae. Mulane dulani ala amalin yuqoribuni minal jannah wa yubaiduni. Maksudnya kena neraka wis bahaya didoyo aja diku delok. Delok anda kok seneng delok neraka iku. Paham ya terus sampe nak sujud kang bae liwat jalur non neraka. Maksud aku berarti jalurin non neraka, golek ilmu di jalurin non nopo neraka. Gampang kan? Ya golek swarga iku gampang. Di agama iku gampang mboten rumit. Dadi 1:1000 itu termasuk mlebokno Ya'juj Ma'juj. Muka-muka Ya'juj Ma'juj ini populasinya tinggi sekali. Iku nak nganti do kabeh repot gitu kan. Nah, nanti perbandingannya. Wah, repot. Gitu. Do kabeh kan perbandingannya tambah kecil. Iku muka-muka Ya'juj Ma'juj itu tambah wakil terus gudi gedik dadi neraka cepet bek. Nah, nanti akeh lah tapi cili-cili yo. Yo repot. Padahal Ya'juj Ma'juj jarine nopo? Gedi-gedi. Pemula jenenge Dajjal jarine kupinge kena go turu-rugen. Waduh, gede banget. Bon wae, wae jenengan ngandel kula gitu. Dadi riyen Kanjeng Nabi sering ditangi sahabat, dilani ala amalin yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Tapi yang disebut halal kecil termasuk imatatul adza anitore, misalnya ada barang ri ganggu ning dalan sampean singkirno, sesuatu yang ganggu orang mukmin sampean singkirno niku pun pun dadekno mlebu napa swarga. Dadi gampang. Jadi wonten teng kene hadis sahih niku ana wong lanang wis swarga gak diamal apa-apa, mondekne utawa ana wit rubuh ning dalan terus diketok disingkirno ben wong mukmin iso liwat. Niku dadekno mlebu napa swarga. Wonten tiyang setengah nakal nonton, ana asu ngeleti dek ngerti lesu bareng diombeni mlebu napa swarga. Tapi agama ora iso mbok mafhum, ya mau. Nak kok apa? Promeni atu sitok e gajarane ngono nak ngrumat 100. Olane agama ku yo repot. Ora dimafhum dadi goblok. Dimafhum ora lho hadis iku sokeh lho, wong ngrumat atu sitok mlebu swarga sokeh. Tapi aja mbok mafhum. Kalau satu saja bisa surga. Apalagi yo tekan Nabi contohnya kabeh hadis wae asu ngono ora pedes. Hadis yang kita pesankan asu atau wadus? Asu itu? Wonder yang wadus? Mau itu atau tak wadus wadus? Agama itu. Si agama itu sebenarnya. Tapi radi rumah tak contohnya. Ketemu di dalam. Ya saya waduh, aku gak rumah. Gus ngetah ini ketemu di dalam. Satu tak rumah kafe. Waduh. Sembawa alam. Enak di Jawa yang sakral kucing. Mobil itu nabrak uang. Kadang rapat itu di nakal-nakal. Nabrak kucing. Fahmi atas kula bali ni malih ya. Bener sedina ali. Kowe nak wedi neraka, aja nyifati neraka, ya nyifati sing gawe. Nak sing gawe iki ngatur kowe didokno ya berarti didokno. Padahal sing gawe neraka rupane Allah niku ngekeki dalan carane kita adoh saking neraka. Sebab apa ihdinas siratal mustaqim. Niku mbon ngadoh. Mbun ngadoh nganti ra ron roko. Mane nak terbang sing dhuwur, dadi ora kena wau. Pasti neraka emosi niku mboten ora radius ketangkep. Ah terbang dek-dekan pas neraka pas wau napa innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dadi pecahane neraka mbulate mendhuwur lah berapa puluh kilo. Nak terbang dek-dekan kan ijek. Kesawet. Ate kesawet perkara. Ka'annahu jimalatun. Jadi ya, terbang sing radius aman lah, apa nggih kaya pesawat lah 30 kilo lah berarti 3000 napa 30000 napa kaki men aman niku insyaallah men da'au hunalika tufura la tatul yauma la tatu aja bengok-bengok sira al yauma ing dalem iki dina tufura niku lan bengokan wahidan kang siji wat ulan bengok-bengok sira kabeh tufuran kang lawan bengokan katiron kang akeh ka adzabikum kaya dene siksa sira kabeh. Kulo terus nabe cerita neraka panjenengan boten pati wedi. Dados ngaten nggih, kulo niku ngertos ngaji. Niki kuwi niki ning. Dawuh Sayyidina Ali, sa'aki-aki ayat fattakun nar. Iku jae ayat fattakuni ya ulil albab. Yen nak panjenengan duwe akal wedi mbek pangeran. Ya wedi neraka iku disebut Quran tapi jarang. Sing sering disebut wedi pangeran. Mergo pangeranmu sing ngelola neraka. Artinya kalau pangeran ngersakno kowe ora ning jalur neraka, itu berarti adoh banget sangka neraka. Neraka mbok wedeni ku la opo? Neraka iku makhluk. Ketika gak diinstruksikno pangeran mangan kowe ya ora doyan kowe. Padahal Allah wis ngekeki jalur iki jalur neraka iki. Dan neraka itu mudah dihindari tadi. Ittaqun nar walau bisik kitamro. Sebagian riwayat la tahkirun najaratun dijarati ya walau firsana satin. Pokoknya sementing itu sedekah, terus sujud, terus ngelafatkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi, kena anut sing dipandu pangeran, berarti tambah anut, tambah ngedui jalur nopo? Jalur nopo? Tapi nak sampean ra anut, ya mau ya, taqabbalu wa minna minkum. Jadi gampang. Lah niku wonten seorang cucune Nabi, putrine Ja'far Shiddiq, jenenge Aisyah, Aisyah As-Siddiqah, putrine Ja'far Shiddiq. Ini nak dungu ngancam pangeran nanti ngeten. Saking senengi, saking iman. Ya Allah, jika saya nanti masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah tak eret-eret ing neraka. Terus malaikat-malaikat kape tak maki-maki. Iki lho ana kalimat sakral ini kok dilebokno neraka. Piye tanggung jawab, Bang? Jadi nanti gamane ku neraka kok kape ditantang. Kowe neraka ya gaweane Allah, aku ya gaweane Allah. Kowe wani ngobong kalimat la ilaha illallah. Mesti rawanin roh. Mulane ngendikane Nabi neraka ora wani ngobong acara sujud. Lah nek ora wani ora usah mareki aja jajal se. Lho kowe misale tinju mek tisen ora wani milih jajal apa menghindar? Lah yo nek neraka ora wani ora usah ngobong kowe langsung menghindar. Ora wani kok jajal. Lah kula buka-buka neraka ora wani, aja kok jajal barang. Lah nek neraka kandhane kowe nek ora wani lha kok ora usah jajal mlebokno. Ahli la ilaha illallah. Kalau baleni malih ya. Neraka ora wani la ilaha illallah, berarti ora usah jajal. Nek jajal berarti rontok wani. Kalimat iki ora pantes diobong ning neraka. Wong malih tiyang-tiyang sing beto Quran, hamalatil Quran. Niku riyen lomo nate cerita teng mriki. Surat Tabarok niku surat sing jaga wong saka disiksa kubur. Suatu saat surat Tabarok diapal wong dolim. Dolim fasik tapi apal Tabarok lanyah. Lanyah tenang. Nanti mati itu tidak apa. Bareng apa diduduk imungkan nakir sesuai prosedur menggodekne nakal surat Tabarok gak terima. Bantah-bantah. Walhasil wong iya tetap di bandemi di imungkan nakir. Jadi kaya Jawa digoto. Ngurah tau roh kok nemu ni goto. Ngurah yura roh. Wah goto, wah pecut sing roh. Sopo. Tapi rana sing muni pedang. Kabeh muni goto, pecut. Mbok kok pilihane mboten napa? Wah, iki Jawa ora rawan tapi penak nek ngomong wis. Gua aku dhewe kadang kula bagian dari kiai kadang ora rasanate tapi sanut ngono ae wis ora ro. Modho ora ro. Enggak tak sampean tau krungu gak nek nutuk ini nganggo pedang mboten, Mas? Enggak ada cara nganggo apa? Kresek. Ora ro. Tadi ana kan trofi kudu dipecut. Bledek ku pecute malaikat. Yo mbok ora ro. Mbok ora tertarik pedang malaikat. Terus ora aku kudu nyiksa wong iki. Terus surat Tabaraké bilang, ana fi jawfi, aku iki ning jero ndekne, wis dadi darah dagingé ndekne. Ndekne iku apal aku. Kena nutuk aku mesti kena aku. Nak nutuk ndekne kena aku. Akhirnya walhasil bareng bantah-bantahan, ana kalamu wa, aku iki kalamu wa. Kowe nak wani aku gak sopan, aku iki kalamu wa. Akhirnya malaikat mung kanakir gak wani. Karena gak wani, tapi dia ini duduk sawah nyiksa itu, prosedur. Ya, saya ini matur pangeran. Barang matur pangeran, malaikat Mekah disalah. Kowe iku malaikat kok goblok. Wong karuan ana surat Tabarok kok siksa. Tapi tiang niki nakal. Tiang niki nakal, tiang niki itu. Ya tapi masalahnya gue kalamku, rupanya ada surat. Surat Tabarok matur pangeran. Gusti, jika orang ini tetap engkau siksa lewat malaikat Mekah Nagir niki, saya hapuskan mingkalamika. Aku raja di kalamu kau bukan pada yang tergampang dari terojoi. Jadi akhirnya terus surat Tabarok dikatakan surat wakiyah, surat munjiyah, surat yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Tapi syaratnya apal nganti mati. Masalahnya nak sejata di siksa kini ngunduh yo lali. Masalah perkara ini kan itu. Jadi wong apal Quran itu raba kan lu bun rokok. Tapi nak sejata itu bun lah lape mati. Lali. Jadi pengen dites pengiran. Barang kita sebat but rapar kemarin kemarin. Padahal zaman itu nya semua ada lahnya. Tapi delah lah, aku nak apa mati ya lali nak jatah jatah. Padahal tes tes aneh aku nganti mati. Eling. Mana kau cuma PD pas cuma antok sebenarnya cakap no tes kedua, di tes pangeran. Tes pangeran seperti ini wal akhiri wal asri ya. Wati ini wati itu nuju dia wata wasu bil haqqi wata wasu bil sabr perkara akhir illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa rafa'a bil majru tapi lawa wata wasu bil haqqi wata wasu bil sabr. Oh itu Jibril paling tersinggung, ini saya nurunkan tidak begitu. Tambah semangat nyeksa. Oh ini berani merubah Quran apa sih antum. Ngomong-ngomong Yasir yang bulat agak, ingka ada selesai fatwas dan fayidam komitun. Wajahnya tak hudum, ya komitun menang. Serawan tuh, serawan tersinggung malaikat-malaikat. Ada sampean minimal kalau suwan gitu, kocok-kocok sing hafal Quran, minimal tuh nanti setor pangeran di sholat mumpung teng dunia. Nah kalau pun nanti, ini kalau tak hadis sini mana-mana. Wis pisan-pisan kok. Mosok kowe ngapal no Quran bolak-balik semaan khatam kok. Tahu setor pangeran pisan buat nanti. Pisan-pisan lah. Kalau dia nanti jajal itu 6 bulan, baik 1 hari itu 2 lembar setengah. Nak kalau lali, kalau balen, yang lali, kalau balen, nganti bener fisolat, fisolat. Di sama nak cerita ini, kira usah tersinggung urusan ilmu. Setoran Quran yang pengeran, itu kabeh itu fisolat. Ini itu tradisi Nabi, para sahabat. Nganti ada zaman akhir, jenenge dersan Quran itu orang fisolat. Tapi kunane kuno, nak sampeyan kepengen sing iki asli. Senajan tuh pisan-pisan tok lakon iku nak jenenge dersan Quran apa? Sholat. Mulane ya ajwal muzammil. Qumil laila illa qalila. Kon sholat. Nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi anggere jenenge tartilan Quran iku dhisik kunane kuno mesti fis sholat. Mereka itu sama sebagian kiai ngelakoni tartilan tiga terawih. Mereka itu kunani kuno zaman Nabi nggak mau cek Quran tilawah. Ini gue sholat. Lali ane sholat gue Quran dipraktek no. Maksudnya amalia. Tapi nak niat berusan gue fit. Mulane pakai cek Quran itu ya ibadul muzammil. Bismillah la ilaha illallah nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'an. Terus Nabi praktek no. Ketika praktekno ya Quran ku fi salat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladziina ma'a terus alima an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna fadlan wa akharuna yaquduna fasra'u ma tayassara minal Quran. Jadi anggar Quran diwaca fi salat. Nusuk masyhur ge Sayyidina Utsman anggar bengi khataman Quran fi salat. Terus nah imam kita Imam Syafi'i yang berdalu khataman Quran fi sholat. Jadi yang bermaksud Quran tilawah itu fi sholat. Lah teng zaman akhir kula pesen teng kanca-kanca sing hafal Quran senajan to pisan ku nanti. Dhewean kesunatane ora usah dadi imam, nggih dhewean teng omah apa teng kamar. Ya napa bojo ora ngamuk lah pokoke pas kondisi ape. Nak bojo ngamuk ya prai, pokoke kondisi kudu kondusif. Aja menang-menang istiqomah tapi ora kondusif. Ora ape, pokoke sing pas apa? Kalau nate jajal itu hampir 6 bulan, satu hari dua lembar setengah. Kalau enggak paham saya ulang. Kalau saya lupa ya tak ulang. Kalau enggak paham ya saya ulang. Imam Syafi'i itu enggak paham Quran itu hanya dua, lafaz dasar sampai kapudut enggak paham. Cara ini, saya itu memahami semua hurufnya Quran kecuali dua, termasuk dasar. Maknanya dasar itu apa kurang orang nanti mati jadi maksud. Ya semua ulama mesti ada yang enggak paham satu dua tapi ini gue orang. Nah, kalau nanti saya kira paham, fahlata itu. Nanti saya juga terpaham. Padahal kalau saya paham, secara tafsir saya paham, tapi secara iku kersane pengiran dia, kalau saya paham. Maksudnya ulama saya paham, saya tidak paham izin dengan dia. Maksudnya saya paham, dia cara prosedur tafsir paham dia. Tapi dia tidak paham, andai kan soan pengiran, saya yakin maknanya demikian. Contoh gampang yang dialami Imam Ghazali. Dia pas baca ayat itu, limanil mulkul yaum lillahil wahidin. Dia tuh nangis. Ya Allah ini cibiran dari engkau. Masa saya memahami bahwa engkau punya kerajaan ini ngenteni jenengan teng akhirat. Ayat itu zahirnya kan nanti orang-orang di akhirat tuh ditanya Allah, sekarang kerajaan milik siapa? Terus mereka sadar lillahil wahidil. Bukankah ya Allah saya paham bahwa ini kerajaan milikmu mulai sekarang. Saya enggak nunggu akhirat untuk memahami ini. Betapa bodohnya kita kalau memahami ini nunggu napa? Ya. Dan pemahaman itu pula yang difahamkan Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kita takut neraka? Kenapa kita takut Allah ngenteni ning akhirat? Wong Allah ana mulai saiki kok wedine sok mbek. Kita-kita ini kan mukmin yang pecundang. Sampeyan kok ditenan ketemu pangeran nek jemben to teng akhirat. Kuwatire dilebokno neraka. Lha kok Allah ya tersinggung to anakku saiki kok mbok wedeni. Sesuk. Lha cara sampeyan Allah ana saiki to ora? Saiki kan wis wujud kan? Tapi wedimu sombeh. Jadi aku mau menahan, aku yakin Allah wujud saya iki wedi nih. Sombeh. Dah aku Quran nurung bener dari Muhammad Ali. Oh, aku mau Quran aku piye? Kok wedi nih je? Wong Allah wujud saya iki, mulai dhisik nganti saya iki, nganti sombeh. Tapi wedi nih. Sombeh. Mana nak wedi pangeran itu mulai saya iki. Dah aku maksudnya ayat Allah najalah sana fajiti. Kita bermutasyabihan matanya taklo sa'iru min hujuludu ladina sona robbal. Maksudnya dimaksud wa iyatu liat alihim ayatu ziyadadru imana. Jadi nak ini wa zikir Allah wajilat ulubu. Disebut Allah wa semwadi wajilat ulubu. Mereka nak wadimu sobben sobben di lebonan rokok gara-gara wong wujudnya wa semwadi saiki kok wadini. Makanya kapan-kapan harus dilatih, mulai sesuk dilatih. Gusti kalau tak latihan lebih jenengan mulai saniki. Jadi sebenarnya dengan akhirat, wes rasa di briefing ulang mereka wes, wes ini, wes wedina boh, faham gitu. Terus maknane wedin rokok ni, ku ngeduwi dalan ni. Orang kok malah jajal kepen rokok. Iku anggar sampean sekali gak ning nitrasan rokok nggih mumpun pun ada saking rokok. Berarti mun yuqribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Mulane dungane Kanjeng Nabi nang Sayyidah Aisyah kan kula nyuwun ngamal sing marekno swarga ngedono saking neraka. Wa udubika kula nyuwun bawarsa saking semua ngamal sing menjauhkan dari surga mendekatkan ke neraka. Bon kula tresno. La tasul yawma tuburo wa hitawat tuburo katiro. Kul ngucapa sira Muhammad azalika. Ana ta temungkon-mungkon kabeh ilmat guru tekse barang kang disebut menawa waidi sange ancaman. Wa sifatin nari lan sifatin neraka khairun duwe api. Am jannatul khuldi utawa swarga abadi allati kang wida kang den janjeni sapa al mutaquna pira prong sing takwa. Ai wida tekse den janjeni ha ing al jannah sapa al mutaquna pira prong sing takwa. Dadi wong takwa ku bakal dijanjeni mesti mlebu swarga. Kanat ana apa jannah lahum bedi wong sing takwa fi ilmihi ta'ala ing dalem Allah Ta'ala iku jajaan dadi piwales. Sawaban tegesi dadi kiwales wa masiron lan dadi nggon bali marjian tegesi nggon bali. Lah wong takwa iki kelas-kelasan iki. Wong Islam mesti takwa sangka sirik, tapi ora mesti takwa sangka dosa. Kula baleni bali. Semua ulama ijma wong Islam mesti takwa, tapi nembe wedi saking sirik, tapi kadang mboten wedi saking maksiat. Tapi masalahe sak iki ana kelompok sing nganggep wong Islam kuwi jek sirik. Lha iku wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sampai anut ulama, anut umum ulama. Orang mungkin jenengan di penyakit sirik orang mungkin. Bukan sampai masih sering neng kuburan lah, seneng akik lah orang mungkin di penyakit sirik. Logikanya gampang, ya paling mung seneng akik wong nganggur, itu biasa. Logikanya itu tidak masuk akal. Kalau mau bolak balik fatwa, wong kafir 70 tahun, buah 80 tahun, terus jadi Islam bergerak lapat nonoboh. La ilaha illallah. Masa dengan kalimat yang sama kita menjadi musyrik. Mosok gara-gara ning kuburan, gara-gara nyepi, gara-gara nglakoni ruwatan la ilaha illallah terus dadi sirik. Bagaimana mungkin satu kalimat yang kafir puluhan tahun dadi mukmin? Saiki orang mukmin yang sama menjadi sirik dengan kalimat yang sama hanya karena salah tempat. Misalnya ning kuburan. Lho soal kira setuju ziarah kubur monggo itu hak masing-masing ono setuju ziarah ono sing ora. Tapi saya pastikan kalau sampai salah itu sampai sirik itu ndak. Karena kita min ahli la ilaha. Lah wong kafir tengek wae nang lafadz la ilaha illallah dadi mukmin. Saiki mukmin di kalimat la ilaha illallah diarani. Terus kafire kok ndi? Sebabe kafir itu lho. Lah paling banter ya diarani bid'ah atau nganggur atau apa lah terserah pokoke sing ringan-ringan toh pokoke sing ora. Ya pokoke sing ringan-ringan. Ya banyak nganggur tenan tuh. Misalnya pegawai negeri senen-senen, ya bakal moro kuburan. Tapi ya kuburan itu semacam-macam. Lah arang-arang itu ibadah. Tapi kayak tentang ziarah kubur berlebihan itu ya salah. Kue kudu seneng ziarah, tapi ya juga berlebihan. Pokoknya bangsa berlebihan mesti elek. Kecuali untuk badi malah apa itu hitungannya jelas. Kan mereka ya, jadi jelas aturannya sampai jelas. Ngerti nih, kalau duduk tentang hadis sokai. Kalau saya kebetulan istiqomah baca sokai muslim tiap hari. Selain dulu pernah saya hafalkan juga saya mulang, jadi ingat betul. Kanjeng Nabi ini pas sepuh-sepuh, niku sering diutus Allah. Sama nak ngaji teng baki, nak badi teng baki, rawan teng babu Jibril. Napa babu napa? Jibril itu dulu tempat jagungan Kanjeng Nabi, baik malaikat napa? Jibril, mah batu Jibril. Kalau masuk baki itu kan ada pintu napa? Jibril. Itu Nabi datang, malaikat Jibril datang di rumahnya Nabi. Ini hadis sahih datang muslim. Kata Jibril, ya Muhammad, kamu diperintahkan Allah antak dia ahlal baki wa tusallima alaihi. Kamu diperintahkan Allah datang ke baki. Saya ulang lagi, datang ke baki dan kirim salam. Artinya kita tidak bisa mentang-mentang tak fatihah itu omah yuduk. Dan kodoh-kodoh ngono Nabi kan bantah Jibril. Ngapain harus ke sana, tak fatihah dari sini kan cukup. Perintahnya itu kamu datang dan memberi. Itu hadis sahih. Sehingga kamu tidak bisa ngelah guruku ora usah tak rawuhi kok aja tak fatihah teko alumni elek kali-kali yo teko setahun pisan rong tahun pisan tenan kula jangan mati ra seneng jangan tekani niku khusus nak kula khusus jangan jangan kula khusus kula misal jangan mati aku ra seneng ditilirukin bener won pun yakin ayo yakin manusia dadi ora usah ziarahi pun aman kok aman, aman. Tapi enggak bisa kamu ngelah fatihah tok omah tok buktine nabi diutus teko teng ngendi rawuh teng ngendi. Waktu salimah ali. karena Jibril itu jagungannya di kamarnya Nabi, walhasil Nabi itu keluar Aisyah. Niki cerita Mas Manjan nek wong wedok ku yo kacau yo. Aisyah pikirane ku cemburu. Biasane Nabi ku ning gone slontongan daleme ku salat kok iki ilang. Fahamalat dil ghirah. Aku iku cemburu koyo ghirahe Nisa. Akhire Nabi dibuntuti Aisyah. Mulane cemburu yo penting kok barang elek terus dadi Nabi. Bareng dicemburane Aisyah khawatire Nabi malam jatahe Aisyah tengene Zainab napa tengene Maimunah kok Aisyah cemburu. Ternyata Nabi mengarah ke Baqi. Ketika Rok Baqi masuk pintu gerbang, jagungan Mbak Jibril, terus Nabi masuk itu, napa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa inna insya Allah bikum. Sampai Nabi terus akhirnya, kalmuat diilah, Nabi pidato ngendikan kayak orang yang wadiah, orang yang pamitan. Akhirnya barokai, akhirnya walhasil bareng Nabi ada sawat, ya, sakses itu semacam napa, bayangan Nabi janggal itu sopo. Akhirnya dikejar Nabi ternyata itu Aisyah. Aisyah ditakut, ya Aisyah kamu harus jujur sama saya. Kenapa kamu buntuti saya? Terus Aisyah jawab, saya ini terdorong oleh rasa cemburu. Jangan-jangan engkau ke istri yang lain. Jadi Nabi, masa kamu ngira Allah dan Rasul itu Yakif? Maksudnya Yakif, masa aku Suloyo? Ya tidak ngira, cuma cemburu mawon. Nah, tapi baru kayak Aisyah cemburu itu, riwayat Nabi nglafat mau apa itu sama Sayyidah Aisyah. Kode ini kerungu Nabi ngendikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insya Allah bikum. Makanya orang Wahabi pun tidak mengkiri itu karena memang itu hadis sahih di Muslim. Lah yang tidak ada hadisnya pas di kuburan boleh ake. Nanti kurang ada hadisnya, nanti ku kangelan. Sing bilallah ya kangelan. Pemenang boleh ceblok keris. Lah itu yang bilang kangelan. Kalau sekedar ziarah kubur boleh ada dalil itu gampang. Tapi nggak boleh akeh. Kalau boleh akeh neng pasar. Malah gampang jelas. Boleh akeh kok neng dong. Kuburan dari neng pasar ramadi, neng kuburan mandi, neng kuburan malah dibodoh nih ditanam dukunnya terus dikonjupok neng. Mudukun pinter era karuan nggak kali. Padahal nggak sih percaya lenek ini kok termasuk orang swarga biwiri napa. Jadi Nabi badhe kabudut itu berkali-kali teng Baqi, terus berkali-kali teng kene budi ini Uhud. Kalmuat fi'lil ahya. Itu intinya itu memang jelas teng riwayat niku antak tiya ahlal Baqi ada hitop antak tiya kamu yang datang. Makanya sekali-kali juga datang ke kuburan. Dan itu Wahabi pun percaya karena itu hadis. Cuma terus beda dengan kita kan. Lo coba kalau Wahabi tidak percaya kenapa di Uhud itu dibangun sekian fasilitas untuk orang menziarahi Sayyid Hamzah dan itu difasilitasi Wahabi. Nah yang beda dengan kita, Wahabi wanti wong depro. Wah terus lugu suwi mimpin tahlil, Wahabi ras setuju. Saya tidak tahu dak setujunya apa ketertiban. Nah misalnya nih gue nih daerah Meriko, ngendo diulai kaji macet ya. Tiap KBIH depro dewe-dewe sak jam. Wah, Mekah Madinah. Macet. Nah, ziarah wali songoe sak jam, mesti ziarah Nabi sak jam. Mesti 5 jam. Nah, sampe Madinah macet total. Gara-gara tiap KBIH mimpin tahlil. Urung nak malaikat tersinggung. Misalnya Nabi sebutan anak Allah maghfir lahu wa afi. Jare malaikat, iku wis jelas di sepuro malah betul gak ono ngenyek wong. Dia uang kok menguyai tegur. Sayyid Hamzah itu melebus warga binasil Qur'an, binasil sunnah. Musa itu syuhada. Mbak dong anak kue sing rasulah sewarganya. Lalu itu nak Sayyid Hamzah kok tersinggung. Oh menyak uang apa sih buat dong anak. Malah masalah kan. Kue dong anak Sayyid Hamzah itu sopan tang lama. Lha nek kecuali kowe wong alim nek donga diakali kulo kene ati dongane Sayyid Hamzah iki tak akali. Lha Gus, dadi kok dongane lho aku dongaku ngene tok. Allahumma ali darajatihi wa itali dan barokati Gusti derajate kae sampe dhuwurno. Engko mengke susuke kena kula. Jadi aku ora ndongakno di sepuro, terus sepuro ngenyek wong karo anu mati sah itu di sepuro. Wis tak akali kulo donga yo butuh diakali kan ini nak nganti gak mau ndongakno tersinggung. Malah repot kan. Jadi faham ya, terus ngendikane Nabi kuntuna haitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. aku dhisik tau ngelarang ziarah kubur, tapi kaya saiki ziarah ben eling akhirat. Tapi nak keseringan eling badi, paham ge lha iku susuro bedane eling akhirat mbek eling napa? Badi. Nak tak bisu samene, wah iki rong bis malah samene. Lha iku ora ngene iku ziarah sing dimaksud Nabi ora ngene iku. Ziarah iku sunat ngelingno. Aku lho dari ulama, ulama itu jujur ngeten iki ora kepentingan soal ngomong. Tapi kowe ngarang mung badhe ora oleh yo mergae ndak anak bojo. Dosa kowe nentang ngono iki lho. Yo ora oleh. Lho hukume mergawe kok apik ta lek. Apik yo hukume apik. Ora oleh bodhonine. Yo nek bodhonine ora jujur. Mohon percaya jenengan nanti biasa mawon roh donya biasa. Penting ngedumi kayak ngerokok, caranya gini wow. Terus senajan to sedekah sithik tapi diniati nurut be perintah Allah berarti anda menjauh dari api nopo neraka. Gampang ya, mergo ngerokok ora bakal wani mangan kalimat thayyibah, ya ora bakal wani mangan kalam Allah. Jadi mun dijam makanya syafaat Quran itu bahkan uangnya ora sempat mlebu neraka. Jadi ngendikane ulama-ulama syafaate Nabi ngentas wong saka neraka, tapi nak syafaate Quran nolak wong saka mlebu neraka. Dadi nek kowe seneng Quran, seneng Nabi wis sempurna, tambah adoh kon neraka. Ya tapi mun nak jatahe neraka lali iku perkara. Perkara lali wis. Nanti kula suwun, mbuh pisano kula suwun kanca-kanca sing hafal Quran, mbuh pisano iku tau khataman pas salat. Mergo iku sing kuwarit ning Quran jenenge tilawah iku fis. Jadi kumilaila illa qalila niswahu awimbus minhu qalila awzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Jadi Qur'an wajib diwaca tartil iku fis sholat mergo setor mbek bengeng. Nara paham balen, nara paham balen. Lah misale sampean wis yakin gak paham ya coba leni agak khatam-khatam. Lah nek ulama kan ra paham siji loro, lah nara ulama ora paham kabeh. Lah ora paham kabeh niati tilawah. Nah, kan jenenge pancen bulan bulan iki masyhur kan jenenge karo maca ayat iki di bulan bulan ini terus sing apa? In tu'adzibhum fa innakum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim bulan. Nah Sayyidah Aisyah sing di bulan bulan ini ayat iki nah Abu Bakar kula enggak ada data beberapa ayat sing ketika Nabi khataman diulang-ulang. Nah Nabi jadi waktu in tu'adzibhum fa innakum ibad. Nah, Sayyidina Utsman apa? Jadi ada beberapa sanad ayat-ayat yang diulang-ulang. Terus Nabi itu paling tidak kuat ya kalau baca ayat niku. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Terus nah Bapak riyin kula anggere makmum salat subuh sama saya mesti maca ayat surat Was-samaa'i dzatil buruj. Kula riyin ya tidak paham ya pokoknya saya makmum beliau. Tapi akhir-akhir ini nggih santri kula kathah nganti saniki sing pun alumni nggih nak imak jamaah pas waras takon maca sama itu terus tapi nak beke susu ya takon maca kulhu ngoten niku ya terus. Ternyata setelah saya besar tahu sirinya adalah riyen wong iman itu disiksa. Jadi ashabil buruj niku tiyang mukmin disiksa tiyang-tiyang sing duwe jobong botok. Do rokok-rokokan ngopi-ngopi terus wong mukmin iki dicemplungno. Nek dicemplungno diguyu-guyu. Kuwat sama idatil wal yaumil mawqut wa syahidin masyhur. Kutila ashabul ukhdud. Ukhdud niku kubangan api, cara mriki ada jobong boto ngoten niku. Terus dibonyekso wong mukmin. Nek wonge dicemplungno, sing nyemplungno guyu-guyu. Seneng. Kutila ashabul ukhdud. An-nari idatil waqut. Genine mulat-mulat idum alaiha qu'ud. Sing nyekso iku lungguh-lungguh ngakak-ngakak. Wahum ala ma yaquluna bil mu'minina wujud. Nyekso nak ora rahmatine kejet-kejet ora lega, gak kurang ajar. Dadi dekne yo ora kudu roh ora kejet-kejete. La wa ma naqum minhum illa yu'minu billahi al-azizil. Iku iki kula dawuhi bapak. Saiki kowe iman, apal Quran dikei dhuwit. Kowe ngalim ana wong ngekei dhuwit. Dhisik iku wong ngalim disiksa. Wong iman disiksa. Mulane kiai saiki kecangkeman elek-elek kiai jare kula. Dulu kita iman tuh disiksa, dulu kita ngalim disiksa, dulu kita benar. Kowe saiki gak. Kowe jajal ngalim nek istiqomah jamaah. Wiridan dadi mursyid nara duwe makan. Kita sekarang kesalahan kita ini diuangkan. Yo ora elek nek elek ora, minimal tahu diri kan dulu kita saleh tuh disiksa. Saiki nek saleh dadi duwe. Itu sirine. Kenapa saya menghindari tamu, saya dapat banyak ketemu jenengan karena sak goblok-gobloke kula cek kepengin ikhlas. Sak kliru-klirune kula cek kepengin bener. Karena kita sekarang itu tadi. Ki Hamid Pasuruan sing tope ngoten nate nangis. Sewan gurune. Kula niku saleh-saleh kula piyambak tak sanggup mati. Alim galim piyambak tak sanggup mati. Sakniki tiyang nganggep kula niku kaya pengera. Terus dhuwit kula kathah. Jadi guru nih, salam dewi met guru tamu. Jadi intinya orang-orang itu jangan kira Pak Hamid itu senang ya enggak. Nah, saya kira kiai sing untuk doa saya sudah tidur lah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kita harus evaluasi. Bukan bu, enggak haram, enggak haram. Pun ada dua gue enak buat enggak haram tak jamin. Tapi tahu diri orang-orang dulu itu iman disiksa, soleh disiksa. Saya kira soleh. Boleh wayuannya ke, mengenai terkenal soleh. Nah itu yang ditangisi para ulama. Rian sohabat, yang sepuh-sepuh, yang menangi futuhat, termasuk Abdurrahman bin Auf, kalau agak dari wayate. Abdurrahman bin Auf itu dunia ini kena yang memakan orang sama dina, sangin sudi. Ini itu diwakaf noneng Nabi hampir semua, cuma Nabi tidak kersos. Pas Nabi pun kabundut, entah pola ilah rofiqil ala. Sebenarnya saya itu paling keberatan bahasa orang Nabi kabundut. Tapi teng Indonesia gelem-gelem bahasane wafat. Padahal zaman Nabi Sugeng niku ketika beliau diambil Tuhan, bahasa ulamanya apa intaqola ila rafiqil alami. Tapi bahasa ini tidak populer. Sebenarnya bahasa resminya ahli hadis itu Nabi itu intaqola ila rafiqil ala. Karena Nabi terakhir kapundhut itu napa ya angel dadi wong Indonesia kok ngendikan Allahumma arrafiqal ala napa Allahumma arrafiqal ala. Abdurrahman bin Auf itu menangi futuhat sehingga dia kaya raya. Ketika kaya raya itu beliau sering nangis. Kulo masih hafal teksnya. Dhisik iku iman itu dadi disiksa. Terus cerita Bilal gara-gara iman disiksa. Cerita Utsman gara-gara iman disiksa. Saiki kita iku famin naman ena'at samratu. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebagian kita sudah nikmati hasilnya, tambah soleh tambah sugih, tambah soleh tambah sugih. Terus dia cerita. Di Said Hamzah itu mati ini dicincang, dimutilasi. Said Hamzah matinya tidak sekedar mati loh, dimutilasi sama Hindun. Masyur kan disobek perutnya terus diambil loh jantungnya, dikunyah-kunyah. Lewis mati ini dramatis ngono apa disarek noy. Angger dikei kafan, kafan kan bisa kecekeli. Dikafani sirai petok sikile, angger sikile ketok sirai. Terus akhirnya Nabi bek nangis ngentikan. Do'u hadal kafna ala rosi wa sirawe kafani wa do'u ala riki al-idkhir ya wis, saiki sikile dikai alang-alang jadi sirai dibungkus ngangge kain, ndak kain kafan pokoknya baju sekenanya nyon sewu sikile ngangge nopo idkhir alang-alang lewu disi ape mati wa melarate ngono saiki kita wis ini kita sekarang jadi kiai mu enak epo ngono dirasani wong kok susah epo kita wis dihormati, disalami template. Sopo-opo kan? Mungkin kalau dia wedi nak sampai akrab tenang ni, bila biasa. Iku sirine kenapa kau tiba tiba bandi gelang nak tamu sini segak metui. Kata lagi yang dengan tamu agak aja. Iku sirine karena mereka ingin menjaga keulamanya selamat nganti nopo. Tapi ada semua kiai kayak gitu. Banyak kiai yang milih ramah karena dia umatin Nabi. Kata Mbah Mun, Mbah Arwani dia ramah. Tapi ya terserah masing-masing. Terserah niat nopo. Nah, kalau milih tengah-tengah. Kadang ya ramah, kadang ora wis parunan ngiling-ngilingan. Tapi mun kula akali lah. Ning kula teng donya di pekerjaan, kira-kira pantes urip. Ya anak bojo kula didik, bojo kula ya ora dinosaurus, ora gajah, dadi mangane ya ora akeh. Tak mikir ngoten, kula riyen dinosaurus sing mangane akeh ngono wae ya kelar urip, gajah mangane ngono wae ya kelar urip. Meneh wong wedok di warung piring. Dadi ya warung piring ora iso ngakei mangan sik gobloke kan maksude niku. Jadi faham ya, jadi ikhlas itu harus kita jelaskan. Disik gara-gara iman wa ma'anakumu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Mereka itu mendapat siksa hanya karena iman. Saya ini karena hal yang sama, kita tonton nek. Tahu saya kecangkeman itu buangku nih, tahu saya kecangkeman itu. Ya gitu, gara-gara ngalim, gara-gara apa, jenazah kok ngarep. Baliku sanggup paling akeh, dik dihormati. Wis disangoni sinyang ini cek muni matur nuwun. Kuwi enak, semua dadi zaman akhir. Lho ngono cek kecangkeman. Perkara wong mesti dilu, ora dituthuki wong wis ape. Dhisik dadi kiai dituthuki, disembelih. Saiki kuwi ora disembelih, entuk sithik elas, penting ora disembelih. Paham nggih. Ya zaman kiai zaman PKI ya di sembelih. Tapi sudah lega dong, males lah nyuriin sempat males jadi mun satu-satu lah. Tapi setidaknya kita tahu, kalau saat ini paham. Mana alumni ini bapak sing sepuh-sepuh kalau ngandani nafas waras makmumnya kita gitu, ya aku susu mulai sekali-kali mau coba sama itu tidur itu surat kesayangan nih bapak. Mana bapak Rian jarang emosi, dia pikirannya, nah orang ngerap hormat kiai, ah kiai saya kisah ya nah orang didukui ini saya jadi kiai kelor didukui. Zaman Nabi itu wahai orang mana diusir macam-macam. Terus coba saya Hamzah dimutilasi karena apa? Karena iman kan? Nabi Zakaria dimutilasi karena apa? Karena iman. Hal yang sama kita karena soleh, kita terkenal soleh saya kira. Ayo Rukin saya kira, ayo diangkat, digosipno jadi wali, nara terus marate berakhir. Ayo, tapi yo, orang gak sih. Tapi nak sih ngomong kulo itu loh, ngomong percaya. Masalahnya aku mau bohong deh, masalah. Oh, tapi tak promo teknologi. Oh, berakhir itu, melarate berakhir. Uang ngejelok wali zaman akhir melarati berakhir atau berlanjut berakhir lagi sing kita butuh Joko ikhlas kue gedeng ya orang yang kasut kue setuju ya goblok ya biasa ya orang itu kue giling-gilingan riyin itu iwong iman ngalami wa ma'ana kong minhum illa yuminu billah illa sisil mana pengirahan anak ngeyak uang zaman akhir am hasibutum antat kulu jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu shabirin. Sebagian ayat luwe ekstrem meneh. Kowe kok nyongkong mlebu swarga. Walamma ya'tikum matsalul ladziina qalu min qablikum matsatul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladziina aamanu ma'ahu mata. Kowe kok nyongkong mlebu swarga piye? Kowe urung tau ngalami kok sing dialami nabi-nabi dhisik lan kaume. Nabi-nabi dhisik kaum kaume saking nemene entuk madharat, saking nemene entuk siksa, nganti nabine wae takok mata nasruwa. Gusti, kula mun nabine jenengan ora kok tulung-tulung, saking kerene, saking terdesake. Lah kita ora tau ngalami gitu kan. Soleh setahun, wae saking dalake setahun, sing bebas soleh setahun, nak sugih kok diutang. Pomene nak terus ana wong sing gosipno donga mandi, wah langsung melejit. Pomene wae pilkada, melejit meneh. Wae pilek, wong kula mbek dukun anak buah kula sing riyen ngaji kula luwih sugih mbek kula metu dukun mati disuwani Pak SBY suwani milek-milek kula gurune gara-gara ulama kan si cangkem elek ora payu sugih dene nah, ulama resikone kan kritik ana caleg suwan calon bupati suwan kula Gus dongakno dadi ya nek cara pengiran mugo kemaslahat dadi nek mboten kersane mboten dadi resiko ulama kan di cangkem elek akhire kan sing nyalami tablek males kan. Lah anak sing rodok dukun ana nggih kula jamin, mungkin kula wacak ana napa. Ndoake wae bangsa sing jawab ngoten niku ndoake. Lah kene ulama ngomong ngono gak mungkin kan? Sing ngomongnya nganggo etikane ulama nggih, nek maslahat cara syariat nggih mung godhe ati nek mboten ada ora. Ora menarik kan omongane kan. Enggak bisa diuangkan itu kan enggak. Kulo sering juga dengar apa? Jinan nak alim itu, kulo bejinan berlangit di bumi, tapi nak suge suge kulo. Gara-gara ni rontok nopim, suge. Mak wiridan kadang disewa teng HI, teng hotel Jakarta. Ngerwaya pilpres wiridan ni HI. Gak terima musola. Hingga kini masih diyakini mustajab. Kok kapan jatuh aku curar? Jadi ibu pengeran, boleh giling-gilingan nak kita zaman iman dicek untuk seksa. Kita untuk ini kita alhamdulillah. Biro-biro pengiyai rati tutupi, rati sembelah, biro-biro dicek. Dimutilasi saya Hamzah ni bu, dimutilasi. Mereka iman. Jadi kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Idhum ma'alaiha. Mana es kecet-kecet diguyu-guyu. Lah mulane sok ben swarga iku ya ana dendame. Wajib pangeran anakno dendam ning swarga yo napa? Wajib. Sehingga wong-wong sing mati ning ngene iki sok ben gentenan kon delok wong-wong pas disiksa neraka. Wa idza marru fihim yataqawmazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihim wa idza ra'awhum qalu inna haula'i wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhakun. 'Alal ara'iki yang buruk. Jadi pangeran itu yo pinter tenan. Jadi sebenarnya wong-wong siji sesongo niku diparingi hak dendam. Dikai permadani ning dhuwure neraka. Dijamin selamat ora kecemplung. Paham nggih, perlu diperi catat. Wis kaya kaca pengaman mbiyawi ora roh teknis. tapi dikei hak guyu-guyu wong sing dhisik nyiksa. Dadi fal yawmal ladzina amanu minal kufari ya takun. Dadi kita tenang iki, sing tau ngenyek kowe guyu kowe mlarat. Kowe dikei hak ngenyek ndekne pas ning swarga, tapi nek ape mlebu ora ora ya ora. Jare sapa pangeran ana leran didendam, sok ben wong sing mati ini disiksa iku dikei hak napa? Dendam. Ima fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal araiki yang durun. Arai itu permadani, yang durun itu ningali. Pokoknya diatur begitu safety lah, pokoknya aman. Wes gak bakal ke kecemplungan yang rokok, tapi tak kaya hak nguyu wong-wong kafir sing saiki kejet-kejet ning rokok. Kaya mereka mentertawakan Anda saat itu kejet-kejet ning Uhdud. Nah itu juga jalur ke surga. Jadi nak kepengen diobong, enggak jalur ke swarga, ya rasa ngono. Lalu mati nabi ke swarga, rasa ngeteni diobong musuh. Mok mangkola la ilaha illallah gakolal. Ya, itu penak, ngono. Jadi mati nabi ku penak. Ini kalau nak bakas neraka, wilih kaji nabi. Betapa mudahnya kita untuk menghindari neraka. Fattakunar walau bisikin apa? Bukan nilai nak tamrohnya, tapi nilai salut pengiran berarti Anda menjauhi dari jalur. Malani dulani ala amalin yukorribuni minal jannah wa yubaiduni minal jannah. Jaza kana selahu fi ilmi ta'ala jaza anu jadi piwala sawaban wa masiran anggun bali marjian tiksi gunfali. Lahum fiha maya syahuna lahum tetap. Kana ono pos warga lahum kediwa ngapik apik wa mutakin fi ilmi ta'ala jaza anu jadi piwala sawaban wa masiran anggun bali marjian tiksi gunfali. Lahum tetap kediwa ngapik fi yang dalam jannah maute opo waya syahuna kengertana sopa ahli jannah imah. Kepenopoe keturutan khalidina hale langgung kabeh halun nasimatul hal sing tetep kana ana apa swarga ana ana ewak dihum mazikira kana ana apa wa'duhum den janjine ahli jannah mak perkara pikira ala robbi kang ngatas ngene sira wa'dan iku janji matulang kang iso dipertanggungjawabno mana kang kena dituntut ya pangeran api antengan ngudine niku pangeran wis iku janji aku kena dituntut nek ora nuruti ngene bener Aisyah as-Siddiqah Gusti nak nganti kula mlebu neraka kula labrak neraka malaikat malik sajenengan mosok wong kalimat la ilaha illallah mlebu neraka neraka sing mari nglabrek ya sapa lan ana neraka iku aja nganti sing kejet-kejet dadi iso nglabrek malaikat bareng ana gede kejet-kejet kan gak sempat to nglabrek boga jeneng neraka medium tinggi lah sing sedengan ngono sing sing iki iso nglabrek bareng dadi ala rabbika wa'dan janji matulan kang den iso ditakokno mesti dimintai pertanggung jawaban janjine apa ngene iki yasaluhu takok utawa njaluk ku ing hadal wektu sapa man wong wida kang dijanjeni sapa man bihi kelan hadal wektu robbana wa atina ma watana aur sulika robbana dhumateng pangeran kita wa atina kula aturi maringi panjenengan lan kita mak ing perkara wata kang janji panjenengan lan kita ala rusulika ing atase utusane panjenengan atas alu utawa njalukna ku ing waat lahum kedhi wong akeh sapa malaikat malaikat rupane malaikat ndonga kanggo ngapik-apik robbana wa atkhilhum jannati atinil lati wa attahum wa man salaha min abaihim satu. Jadi intinya kita itu enak. Terus niki sebagian apa? Kalau nginjang insya Allah buatan ngaji. Terus kalau malam selasa buatan ngaji. Terus hikam sih biasa ngaji hikam lo ngaji nginjang. Senin nginjang. Jadi kalau mau apa? Pas pada acara ini bapak kulo. Di kulo pesen gitu. Pokoknya agama ini gampang. Kue ran jalur sepuron. Kue jalur sepuron bagi para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'ir rahmatan. Dadi kita niku wis enak. Malaikat ning langit bumi rina wengi njalukna sepura wong sing iman. Mulane sing penting iman kita ini kita jaga. Angger iman mbok jaga iku dengan sendiri niku ora niat donga wae malaikat donga. Ini doa ni malaikat teng langit bumi doa orang sing iman. Mereka kita iman misalnya mengani pulau buat tempat senang. Orang mukmin sering doa rapat senang. Saya penting ngaji. Dengan ngaji, ku iman tambah. Nak iman tambah malaikat langit. Mereka malaikat tu roh iman ku semua aneh tenang. Mereka roh pangeran langsung kok iman. Roh swargan roh langsung kok iman. Mana masyur teng hati sokan. Malaikat dinyak lah be pangeran. Kau iman kena apa? Wajar kau roh aku roh swargan roh. Tapi nak wong wong juga roh swargan roh. Kau iman. Jadi iman kita be malaikat hebat ni. Hebat kita wong rah roh kok? Iman. Melainkan malaikat akhirnya kebebanan kondungan nu wong sing iman padahal gak roh. Sungguh anu ram malaikat papan bawah. Allazina yahmiluna al arsha wa man khawlahu malaikat Hamalatul apa? Malaikat papan atas. Dungo, ben kita di sepuro dosane. Di sepuro. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattabu'u sabila ka waqihim adzabal. Jadi kita didongakno. Sebagian dongane waqihim sayiat. Jenengan jogo tiang-tiang saking mlebu neraka. Wa man taqis sayiat yauma idzin faqad. Niku nak sekedar iman. Ketambahan jenengan ngalim wis ora usah istighfar wis ora apa-apa. Sak donya jalukno sepuro. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal khitan fil bahr. Wong alim ku sak langit sak bumi kabeh ndongakno wong alim sebab disepuro pangeran nganti iwak-iwak ning. Tapi dak ada alim barang repot toh nek malah ana repot. Dak repot kan yo. Repot kok wis lemes ana syarat alim wis dak ada repot. Lan kok jogeman niru wong alim, Gus Pak ajari istighfar. Yo to tiru aku semantep dijalukno sepuro. Wong sak langit bumi khatal khitan. Jadi ingatan ini ceritanya, tapi sampai tidak usah anggap. Tapi ini cerita hadis. Okay. Suatu saat ada halakoh di masjid. Yang satu bakat halal haram. Wah, ini haram, ini halal. Ini caranya tawaf yang benar. Ini caranya tawaf yang salah. Kok bakat ilmu. Yang satu di masjid itu itikaf mendungo. Ya Allah, lo paling ingatan. Ya Allah, paling ingatan. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi dengar semuanya. Yang ini, ya takallamu nafil halal wal haram. Yang satu, ya tu nampo. Tapi aja tiru aja lebok nanti itu. Niki kula mau cerita. Senengane kok tersinggung. Kaya cah cilik kowe. Nabi ngomentari, kulun ala khairin, semuanya itu baik. Mergo itikaf kemungkinane loro sing sitok ndonga, sing sitok bakas napa ilmu. Tapi amma haula fayatuna buha ta'ala insya ajabahum wa illal mana aku. Mereka itu hanya berdoa ya tepat-tepatan nak Allah ya kerso nyembadani nak ora ya ora. Tapi wa amma haula fayu'allimuna an-nas al-khaira. Mereka itu orang-orang yang mendiskusikan kebaikan halal haram. Wa inna ma bu'itsu ma'aliman, aku tugasku dadi nabi yo mulang halal haram. Akhirnya nabi bergabung sing mulang. Lah nek wong alim tenan iki nyuwun sewu yo rada ati jarang wirid dan perkaraane wis bingung. Paham ya? Jadi kok jangan ta aku, senane kok anut wong alim. Maksudnya nak kula rapati wiridan aja ndro, senane kok Gus Pak ora tau wiridan cangkem, aku ora tau wiridan lan pengeran terus. Senane kok anut sing gampang. Paham ya? Jadi Nabi akhirnya gabung. Lha kula merasa ana tenan. Kula ngrasa ana kasus toa. Kabeh wak kotak iki. Segi empat, sepakat ya, kabeh segi empat. Terus Hajar Aswad itu sanggup aja cara memiliki sisi nopo. Cara nyontokno Jawa paling gampang nopo. Sisi wetan lor apa kene gitu. Gak cara wong perasaane wong Jawa. Wetan kidul apa lor? Kidul wetan, padha ora ana wong menane kono bingung. Tapi wetan sepakat ya. Tenan ta ora? Tenan. Lah itu kan ada orang yang lebih dramatis, tapi itu apa rasa? Sing dingin-dingin saja malah nopo? Barakai ilmu, be ora ilmu. Begini kan, syarat sahnya tawaf menurut semua ulama nih. Dari Hajar Aswad itu kan jailan al-baita an yasari. Jadi posisi Ka'bah harus di sisi kiri kita. Faham ya? Jadi kamane Ka'bah harus di sisi kiri. Di sisi kiri kita. Jadi muter dan posisi Ka'bah benar-benar di kiri kita. Kata Fatul Mu'in juga kata Ya'anatu Tolibin yang dikarang Syed Bakar Satoin. Seorang Syed Alim. Ini aku butuhnya wonten sing urip teng sedan begini. Saya tapi Bakar Sato di kakak jadi Umar Sato di anak jadinya Abdul di anak saya Hamzah di Khori terbesar teng sedan aku butuhnya sing aran loro Ian butuhnya kakak ini. Ini daerah aku agak wong alim nih, alim alim yang Mekah di beteng daerah aku loh, wonten teng mriki. Yes. Nah, gini karena nyewa mohon gampang tuh, ini kawan pemain transferan. Jika, makanya ini pertanyaannya, jika ada orang dramatis menjadikan Ka'bah bena sodrihi, sangking dramatisnya, itu tidak dihitung tawaf. Dia harus ngulang, kalau tidak tawafnya tidak sah. Jadi misalnya Ruhin tawaf, sangking senengnya Ka'bah dikeloni, terus maksudnya dadanya ditemplak no Ka'bah, terus jalan merayap, itu tidak sah. Karena berarti Ka'bah tidak dari sisi kirinya, tapi pas nopo dadanya. Padahal kesannya kan lebih dramatis kan, mergo dempes. Ka'bah, misalnya dadane fisike ditempelno Ka'bah terus jalan merayap. Itu tidak sah karena Ka'bah tidak posisi kiri. Maka kalau melakukan itu dia harus mengulang, mengulang yang dia salah atau tidak sah. Melane tawaf apik sing gak dramatis. Lah kadang wong awam sing dramatis seneng. Napa? Nempelno dodo teng napa? Ka'bah. Sebenarnya tidak harus jailan al-baita an yasari. Jadi kita jadikan Ka'bah tetap sisi kiri kita. Lha iku baru kaya ilmu lah. Zaman Nabi itu didiskusikan apa pun didiskusikan. Lah ilmu itu cek ditompo ra ditompo tetap Allah seneng mergo Kanjeng Nabi tukang mulang halal haram. Tujuane Quran diturunno ya al-fariq bainal halal wal haram. Lah iku lono jarang. Tapi kalau nak ngaji akhlak mriki gitu, ngiling-ngilingan itu nah, iku penting. Tapi ojo sere ngiling-ngilingan sing penting ngomong halal. Dia sampai sebenarnya halal haram didominasi tiang-tiang liberal dia yang ada dominasi halal wah ada haram tapi di tahtaru ala wahil. Tapi kita tidak memang ngomong serius. Jadi kalau nu suwon tenan, jadi bakas ilmu penting. Lah anak uang alim bakas ilmu tenanan terus ikhlas. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al khitan. Uang nak ngalim tenan ikhlas, usah ambilnya langit bumi dungan, nganti iwak-iwak nih. Nek ora usah niru wong alim sing jarang istighfar kene, kudu istighfar dhewe. Senengane kok niru. Jadi, tapi kene ngiling-ngilingan. Iki karena tadi, kadang hukum niku mboten masuk akal mestinya cara teori kan sing dempesno dadane nek Ka'bah luwih sah mergo dramatis. Tapi ternyata sing sah niku sing jailan al-baita napa? Aliasa. Iki sing muter. Paham ya, dadi kula suwun kok wong alim ngomong terus sing ana sanate tok Rasulillah ngeduin rokok itu cukup sedekah senajan to sithik, cukup sujud. Bukan karena ini melawan neraka, tapi setelah Anda ngikuti jalur itu, berarti jalur ini menjauh dari neraka. Berarti Anda harus melakoni qoribuni minal jannah wa yubaiduni napa? Minan. Pun subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi ladzaka dumati. Subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi ladzaka dumati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته